لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah, kita sekarang masuki ke dalam al-madatul thaminah, materi yang ke-8 dalam masalah haji wa umrah, yaitu fil ihsar. Ihsar itu artinya adalah terkurung atau tertahan. Ya, ihsar artinya adalah terkurung atau tertahan. Man uhs min ukhsira min akhsara ay muni'a min dukhuli makkah aw alwuquf bi arafah bi'adwin aw maradin aw nahi ila almawani alqahira wajib 'alayhi dhabu ash-shatin aw badanatin aw baqaratin fi mahal ikhsarih. Man ukhsira, atau barang siapa yang tertahan atau yang terlarang untuk masuk ke Mekah atau untuk wukuf di Arafah, baik karena musuh atau karena sakit dan sebagainya, yang termasuk kepada larangan-larangan yang memaksa. Artinya dia tidak ada cara lain untuk masuk ke dalamnya, maka dia wajib untuk menyembelih kambing atau menyembelih anak unta atau sapi di tempat dia terkurungnya atau tertahannya. Aw yab'athu biha ilal haram in amkanahu dzalik, atau dia mengirimkan hewan yang harus disembelihnya itu ke, yaitu ke Makkah, jika memungkinkan. Wa idza halalu min ihramih, lalu setelah itu kemudian dia ihram di tempatnya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ukhsirtum famastaisaru minal hadj. Jika kalian terkurung, tertahan, maka sembelihlah hadyu yang mudah untuk kalian. Ya, di sini kan dimulai dari kambing. Itu tentu kambing atau domba itu yang paling mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Ini sebagaimana riwayat Rasulullah SAW yang akan berangkat umroh, yang kemudian tertahan di Hudaybiyah. Pada saat itu, kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertahalul di sana, dan menyuruh para sahabat untuk bertahalul dan untuk menyembelih hadyu di situ, tapi tidak satu pun orang sahabat yang mengikutinya. Kenapa? Karena mereka kesal. Pertama, kesal tidak boleh masuk ke kota Mekah. Kedua, kesal karena Nabi SAW menyetujui sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang dianggap sangat merugikan umat Islam. Maka Rasulullah SAW kemudian dengan sedih masuk ke kemahnya, lalu bercerita kepada istrinya Ummu Salamah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, lalu istrinya, ya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mengatakan, ya Rasulullah, kau laksanakan saja. Jadi Nabi SAW disarankan untuk langsung melaksanakan. Maka Nabi SAW langsung menyembelih hadyunya dan langsung mencukur rambutnya tanpa menyuruh sahabatnya. Akhirnya apa? Para sahabat melihat itu merasa berdosa. Mereka kemudian berlomba-lomba untuk apa? Untuk menyembelih hadyunya dan berlomba-lomba untuk saling mencukur rambutnya. Ya. Bahkan apa? Bahkan riwayat mengatakan sehingga mereka seperti mau saling bunuh karena apa? Saking cepat-cepatnya untuk mencukur rambutnya tersebut. Ya. Karena menyesal. Ibaratnya kan kalau sepertinya orang tua antum nyuruh, ya, duha cuci piring, ya, atau nanti, nah, tiba-tiba ibunya langsung ke dapur cuci piring, diam, nggak akan langsung cepet-cepet merasa berdosa, betul? Nah, seperti itulah, itu fitrah manusia, ya. Kalau diam saja berarti ndablek, ya, berarti perasaannya sudah hilang, ya. Bahkan kalau anak yang masih perasaan bagus lihat ibunya ke dapur, buat buru-buru, walaupun sana buru, udah sana pergi. Baik. Kemudian al-madatu tasi'ah, materi yang ke-9, fi tawafil bada'. untuk masalah tawaf wada. Tawaful wada'i huwa ahadu atifatil hajjil thalathati wa huwa sunnatun wajibah. Tawaf wada ini merupakan salah satu tawaf haji yang tiga dan merupakan sunnah wajibah, artinya sunnah yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Man tarakahu li ghairi udhrin wajaba alaihi dam. Barang siapa meninggalkan tawaf wada tanpa uzur, uzurnya diantaranya termasuk sakit, ya, dan termasuk juga apa? Termasuk juga orang yang sedang haid. Maka harus wajib membayar dam. Ya. Wa man tarakahu li udhrin fala dam, tapi kalau dengan uzur maka tidak ada dam. Ya. Wa yatibil haju aw al mu'tamaru عندما يريد رجوع إلى أهله بعد فراغه من حجه عمرته وانتهاء إقامته بمكة المكرمة. Nah, orang yang sedang haji atau sedang umrah, sedang umrah, ketika ingin kembali ke keluarganya, atau kalau yang kloter kedua biasanya akan ke Madinah, ya, dari Madinah langsung pulang. Yang akan kembali keluarganya setelah selesai melaksanakan hajinya atau umrohnya dan selesai masa tinggalnya di Mekah, fayati bihi fi akhir sa'atin yuridu khuruja bihiha min Makkah al-Mukarramah bihaitsu intadafa la yastaghil bi syai'in bal yakhruju min Makkah mubasyara. Maka pada akhir-akhir waktu, di saat dia ingin keluar dari Mekah al-Mukarramah, sehingga setelah tawaf dia tidak sibuk dengan perkara lain, tapi setelah tawaf langsung pergi dari Mekah, ya, maka dia langsung melakukan tawaf wada. Wa in huwa aqama zamanan li bai'in aw shira'in wa nahima bila daruratin tad'u ila dhalika 'ada tawaf. Jika setelah tawaf wada ternyata dia tinggal lagi di Mekah untuk jual beli, ya, atau untuk yang lain-lainnya, untuk nongkrong-nongkrong tanpa darurat, maka dia wajib mengulangi tawaf wada. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yanfiran li ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Hendaklah salah seorang di antara kalian jangan keluar dari Mekah sampai kemudian akhir waktunya di Mekah itu adalah di Ka'bah. Maksudnya dengan tawaf. Namun tentunya dengan kalau dengan lihat jamaah haji sekarang, ya, antara tawaf wada dengan perginya biasanya ada jeda beberapa jam. Kenapa? Karena tidak mungkin tawaf wada langsung pulang. Pertama, sangat sesak di sana. Kedua, perjalanan lumayan lama karena macet. Ketiga, jadwalnya, jadwal bis untuk berangkatnya tersebut. Makanya kalau ada orang yang akan sekarang-sekarang ini akan pulang atau berangkat ke Madinah, contohnya jam 4 sore dari penginapannya, biasanya tawaf wada-nya adalah pagi. Pagi menjelang zuhur atau mungkin pada zuhur langsung. Kalau sepertinya tidak dikhawatirkan akan terlambat. Tapi tentunya sekarang yang lebih apa namanya, yang lebih aman itu adalah sebelum zuhur. Ketika saat zuhur langsung pulang. Kenapa? Karena penuh sesak. Ya. Namun kalau umroh, umroh bisa saja. Kalau sedang kosong, ya, seperti sekarang ini, kan tidak begitu penuh, ya. Jadi itu bisa. Ya. Wallahu a'lam. Kita masuki kepada materi yang ke-10, madatul aisyiratu fi kaifiyatil haji wal umrah, tentang tata cara haji dan umrah secara lengkap. Ya. Kaifiyatul haji wal umrati hiya, tata cara haji dan umrah adalah ayuqallima man arada al-ihrama bi ahadin sukaini adfarahu wa yaqussa sharibahu wa yahliqu 'anatahu wa yantifa ibatayhi thumma yaghtasila wa yalbisa izaran wa ridaan abyadaini nadhifaini wa yalbisa na'alaini. Orang yang ingin ihram dengan salah satu ibadah, baik itu haji ataupun umrah, hendaklah pertama memotong kukunya, kedua memendekkan kumisnya, ketiga mencukur bulu kemaluannya dicukur habis, ya. Kemudian yang berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Ingat, bulu ketiak bukan di bukan dicukur, tapi apa? Dicabut. Jangan terbalik, ya. Jangan terbalik. Bulu ketiak dicukur, bulu kemaluan dicabut. Jangan, ya. Kemudian setelah itu dia mandi dan memakai kain serta atasan yang putih bersih. Maksudnya dua kain ihram itu, ya. Bagi laki-laki tentunya. Kalau bagi perempuan bebas. Yang penting menutup aurat dan tidak menarik perhatian. Jadi kalau untuk perempuan tidak disunahkan, tidak ada sunahnya memakai pakaian warna putih. Ya, tidak ada sunahnya. Kemudian memakai dua sandal, ya tentu, ya, tidak mungkin sebelah. Boleh. Nabi SAW melarang kita memakai satu sandal. Pakai dua-duanya atau tinggalkan dua-duanya, ya. Falyata'ihuma aw liyahlahuma. Demikian Nabi SAW memerintahkannya. Wa idza wasala ila al-miqati shalla fariidatan aw nafilatan tsumma nawa nusukahu qailan labbaikallahumma hajjan. Hadza in arada al-ifrad. Jika kemudian dia sampai ke miqat, maka dia salat fardu atau sunnah, lalu kemudian berniat untuk ibadahnya tersebut dengan mengucapkan labbaikallahumma hajjan jika dia ingin haji. Haji apa namanya? Haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang tidak didahului atau haji yang tidak dibarengi dengan umrah, ya, hanya niatnya haji saja. Wa in arada tamattu'a qala umratan. Tapi kalau jika ingin haji tamattu' sebagaimana orang-orang Indonesia haji tamattu', maka dia mengucapkan labbaikallahumma umratan. Kenapa? Karena dia umrah dulu. Semua jamaah haji Indonesia itu hajinya haji tamattu'. Kenapa? Karena demikianlah haji Rasulullah SAW, petunjuk dari Rasulullah SAW untuk yang dari luar kota Mekah. Ifrad itu kebanyakan bagi orang-orang dalam kota Mekah. Kenapa? Karena mereka bisa melaksanakan umrah kapanpun mereka mau. Wa in arada al-qiran qala hajjan wa umratan. Jika ingin hajinya haji qiran, haji qiran ini adalah umrah dan hajinya dilaksanakan dalam satu waktu dengan satu niat, maka ucapkan labbaikallahumma hajjan wa umratan. Untuk Indonesia ini jarang. Ya, kenapa? Karena sejak pakai ihram itu tidak dibuka lagi dari miqat, ya, tidak dibuka lagi sampai nanti selesai tahallul. Berapa lama itu? Apa enggak lecek, ya. Jadi rata-rata kalau yang umrah hajinya haji tamattu kan selesai umrah tahallul sudah pakai yang biasa sampai nanti haji, ya. Sampai haji nanti kemudian berihram lagi. Walahu ayna mahalli min al-ardi haitsu tahbisuni. Jadi boleh saja seorang yang berumrah itu dia mengajukan syarat kepada Allah, ya, seperti mengucapkan ya Allah inna mahalli min al-ardi haitsu tahbisuni. Sungguhnya tempatku di bumi ini adalah di mana engkau menahanku. Maksudnya di mana Allah Subhanahu wa taala menahannya, menahan apakah dia akan terus ataukah dia akan tertedahkan urusan seorang muslim. Allah akan mudah-mudahkannya di dunia dan di akhirat, ya. Falyuhsin ilal muhtajin, maka berbuat baiklah kepada orang yang membutuhkan. Wal yabtasim hasyan bashan fi wujuhir rifaq, maka senyumlah dengan muka cerah dan berseri-seri, ya, di teman dengan muka yang masam, ya. Mulina lahumul kalam bi idlalin lahum, dengan apa? Dengan berkata yang lembut kepada mereka dan badilan lahum, dan apa namanya, memulai kepada mereka untuk mengucapkan salam dan untuk memberikan makanan, ya. Jangan ketika makan ada jamaah lain lewat langsung disembunyikan, ya. Tidak, bagi-bagi, ya. Dan insya Allah tidak akan habis, ya. Kenapa? Wallahu a'lam, jarang-jarang yang bagi makanan sana habis, ya. Wa idza wasala Makkah istuhibb lahu ay yaghtasila lidukhuliha. Jika sampai Mekah maka disunnahkan untuk mandi. Mandi sebelum masuk kota Mekah. Walaupun sekarang agak sulit ya. Kenapa? Karena rombongan. Mau mandinya di mana? Wa idza wasala hadha min a'laha. Jika sampai ke Mekah maka masuk dari sebelah atasnya. Wa idza wasala Masjidil Haram dakhala min babi Bani Syaibah ay babis salam. Jika sampai ke Masjidil Haram maka masuklah dari pintu Bani Syaibah yang sekarang disebut dengan Babus Salam. Ya. Kalau Babus Salam dulu itu di arah Pasar Seng. Orang sekarang tidak tahu Pasar Seng. Karena Pasar Seng itu hilang tahun 2004. Ya. Terakhir saya melihat Pasar Seng 2003. 2004 sudah tidak ada, 2007 sekarang apalagi sudah perluasan lebih jauh lagi. Sambil mengucapkan ketika masuk ke apa namanya ke Masjidil Haram, Bismillahirrahmanirrahim wa ilallahi Allahumma aftah li abwaba min fadlik, abwaba fadlik. Bismillah wa billah wa ta'allah Allahumma aftah li abwaba fadlik. Ya. Wa idza ra'al baita rafa'a yadayhi wa qala, jika melihat Mekah melihat Ka'bah maka angkatlah kedua tangan sambil mengucapkan saya sudah membayangkan ya setiap melihat Ka'bah itu hampir susah untuk berdoa ya maka saya hampir di Ka'bah saya tulis di apa namanya di kertas begini kenapa karena lupa ya sambil berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayna rabbina bis salam Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan barran wa zid man sharafahu wa karramahu mimman hajjahu wa a'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan barra alhamdulillah rabbil alamin katsiran kama huwa ahluhu wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'azza jalalihi والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني ذلك أهلا الحمد لله الذي على كل حال الحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. Itu yang lengkapnya seperti itu. Kalau yang pendeknya adalah dengan Allahumma anta salam kasalam fahayyina rabbina bisalam Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhima wa takriman wa mahabatan wa ahbaru wa zid man syarafahu wa qarrabahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa mahatan wa barran. Sampai di situ juga bisa ya. Kenapa doa ini selalu lupa? Karena jarang orang yang haji setiap bulan atau setiap tahun kecuali pembimbing haji, pembimbing umroh ya. Makanya apa namanya doa ini? Apalagi ketika kita melihat Ka'bah itu yang kabur langsung. Kenapa? Karena mata kita penuh air mata. Kemudian maju ke tempat tawaf. Ya, dalam keadaan suci dan beritibah. Itibah itu adalah kainnya dilipat di bawah ketiak kanan. Jadi memperlihatkan bahu kanannya. Lalu datang ke arah Hajar Aswad, menciumnya atau menyentuhnya atau memberi isyarat, dan itu yang paling mungkin sekarang ini, yaitu memberi isyarat. Kenapa? Sangat penuh. Lihat, bagaimana akan mencium seperti itu? Ya, bisakah mencium tanpa menyakiti orang lain? Tidak yakin. Tanpa menyakiti orang lain? Tidak yakin. Ya, maka laksanakan yang sunnah, tinggalkan yang haram. Itu apa? Menyakiti orang lain. Ya. Mu'tad wa yaqifu mu'tadil thumma yastaqbil al-hajara wa yaqifu mu'tadilan nawyan tawafahu qailan, lalu kemudian berdiri menghadap Hajar Aswad ya, dengan apa? Dengan lurus. Nawyan at-tawaf, dengan apa? Dengan berniat untuk tawaf sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ya ketika apa? Ketika kita mulai tawaf. Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu summa ya'khudhu fi tawafi ja'ila al-baita an yasarihi. Kemudian dia mulai tawaf dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya. Ramilan dengan apa? Muharwilan atau lari-lari kecil. Lari kecil di sini artinya adalah langkahnya pendek-pendek. Ya. In kana fi tawafil qudum. Kalau itu tawaf qudum, berarti kalau tawaf ifadah tidak perlu. Ya. Wa huwa yad'u aw yadhkuru aw yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil apa? Sambil berdoa atau berzikir atau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf tersebut. Illa ayyuhadhi ruknal al-yamaniyya fa yastalimahu bi yadihi wa yakhtimu ash-shawfa bi du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ya. Jadi bias terus ya, mulai dari Hajar Aswad, tuh Hajar Aswad. Hilang. Mulai dari Hajar Aswad, mulai berdoa atau berzikir atau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rukun Yamani. Nah, pada saat sampai ke rukun Yamani, menyentuh tembok ini, lalu berdoa selama itu ini rukun Yamani yang ini. Afwan. Ya. Ini rukun Yamani yang ini. Yang terlihat oleh kita. Ini rukun Yamaninya. Itu aja sampai di situ tuh lihat orang berkumpul banyak itu. Ingin mencium. Dan ada joki-jokinya situ. Orang Indonesia. Sekali mencium Hajar Aswad 400 real, 500 real dan memaksa. Kadang-kadang sambil mencuri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Walamma yashra'u fi shawti rabi'i yatruku ramla wa yamshi fi sakinatin hatta yutimma al-arba'atu, yang tidak terlihat temboknya, pas di pintu Ka'bah. Berdoa dengan khusyuk dan menangis. Dan disunahkan kalau Rasulullah SAW itu sambil menggantung ke pintu Ka'bah tersebut. Ya, menggantung seperti itu. Itu kalau seperti ini agak sulit. Jari ini dulu tahun 2000, tahun 90. Tahun 90, itu belum lahir kan? Ya, ini saya membayi tahun 90 dan itu sudah lama ditulis oleh beliau. Ya. Sumur Zamzam itu terakhir bisa dikunjungi tahun 2003. Tahun 2004 itu sudah ditutup. Kenapa? Karena berada di tengah-tengah itu menghalangi, makanya ditutup, tidak bisa masuk lagi. Kalau dulu ada tangga masuk ke situ, ke bawah. Dan ada jamaah haji dari beberapa negara ada yang curok, suka mandi di situ. Ya. Mandi di situ, nyuci di situ, na'udzubillah min dzalik, ya. Hanya naik ke atas itu basah, becek. Ya, karena apa? Karena bodoh. Ya, karena bodohnya. Bahkan ada sengaja ingin dapat berkahnya. Jadi direndam di situ, ya, dipakai kerannya, lalu kemudian dijemur, nanti dipotong-potong bawa ke negaranya, ya apa namanya, dijadikan jimat. Ada juga digosok-gosok kemana, ke pintu ke tembok Ka'bah. Itu sering sekali kalau ada yang melihat. Ada askar yang melihat menggosok-gosokkan sorbannya atau sajadahnya, itu langsung langsung direbut oleh askar itu, ya. Kenapa? Itu perbuatan syirik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti banyak di antara umat Islam yang bodoh, ya. Termasuk kita tentunya. Wa yu'idu 'ala syurbi bima syaa. Nah, ketika minum Zamzam tadi, berdoalah semaunya. Tapi jika berdoa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'a. Ada khotamah hajin wa 'amal mutaqabbala, maka itu juga baik. Ya. Tapi doa apapun boleh. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, ma'u Zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Ya. Kalau minumnya niatnya ingin cepat zuwaj, ya, insyaallah cepat zuwaj. Ya. Akhirnya dulu sambil minum sambil memang mengharapkan zaujah salihah. Dan alhamdulillah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun dari situ. Enggak sampai 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun dari saya berkat haji. Amazing kan? Nah, makanya kalau antum ingin mendapatkan kesempatan banyak dalam hidup, umrohlah. ya, berdoa sepuas mungkin di mana dia multazam, dan ketika sedang minum zam-zam, dan ketika sedang pop, semuanya ya, sampai tahallul itu ya. Suma ya'ti al-hajar al-aswada, al-hajar al-aswada fa yuqabbiluhu aw yastalimuhu thumma yakhruju ila al-mas'a min bab as-safa taliyan qala ta'ala inna as-safa wa mata min sya'irillah. Jadi setelah minum zam-zam tadi ya, sampai apa, sampai kenyang, maka datanglah gajah aswad lalu menciumnya kalau mungkin. Ya, asal kalau mungkin ya, karena sekarang lihat tuh bagaimana kita menciumnya. Lalu atau menyentuhnya itu juga sama, kalau mungkin, kalau tidak ya memberi syarat saja pakai tangan kanan kita. Lalu kemudian keluar menuju tempat sa'i ke pintu sofa langsung ya, karena sa'i itu dimulai dari sofa. Sambil mengucapkan ayat inna sofa wal marwata min sya'irillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi ma alaihi ayat tawaf bihima. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya. Sam hatta idza wasala ila sofa raqiyahu. Sehingga kita sampai ke pintu sofa, naiklah ke bukit sofa. Sekarang hanya sedikit bukit sofa saja. Kenapa? Karena yang puncaknya sudah dipagar. Ini nanti tadi kelihatan ya. Suma staqbala al-baita, lalu kemudian menghadap ke Ka'bah. Sambil berkata Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah wa nasara 'abadah wa hazama ahzab wahdah. Baca itu kemudian summa yad'u bima syaa'a min khairid dunya wal akhirah. Khairid dunya wal akhirah. Lalu kemudian setelah baca itu berdoa semaunya yang merupakan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Termasuk kebaikan dunia akhirat adalah apa? Ya tadi, ya. Doa untuk zawaj termasuk diantaranya. Ya. Dzurriyah shalihah. Ya, kebaikan negara kita, baladun thayyibatun darabun ghafur ini. Makanya kalau antum ada orang yang mau berangkat umroh ya, menitip doa, jangan lupa titipkan doa untuk apa? Kebaikan negeri kita. Ya, jangan egois. Dari sekian puluh doa yang dititipkan enggak ada satu pun untuk negeri sendiri. Untuk maisam negeri ini tidak ada. Egois sekali, seakan-akan kita hidup sendirian. Ya. Minta doakan untuk itu juga karena mungkin dia lupa. Tapi ketika baca itu jadi ingat, akhirnya ikut berdoa juga. Ya. Lalu kemudian summa yanzilu qasidan al-Marwah, lalu ke dari bukit Safa itu turun menuju kepada bukit Marwah, fayamshi fil mas'a dzakiran da'iyan. Lalu kemudian dia berjalan di tempat sa'i tersebut sambil berzikir dan berdoa apapun itu. Ila ayasila ila batnil wadil musyar ilaihil ana bis amudil akhdari fayakhubbu musri'an ila ayasila ila amudil akhdari tsani. Jadi berjalan sampai ke tempat yang dulunya bekas lembah, ya, yang sekarang ini ditandai dengan tiang hijau. Mulai tiang hijau itu kemudian berlari sampai ke tiang hijau yang berikutnya, ya. Summa ya'udu ilal masyi sakinatin dzakiran da'iyan musalliyan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mencapai ke tiang hijau yang kedua, kembali lagi jalan dengan apa? Dengan tenang, berdoa, berzikir dan berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke ila ayyusila ila marwah, sampai ke bukit Marwah. Fayarqahu thumma yukabbiru wa yuhallilu wa yad'u kama sana'a 'ala safa. Jadi setelah sampai bukit Marwah, naik lagi, bertakbir, bertahlil dan berdoa sebagaimana di bukit Safa tadi. Terus demikian. Ya. Lalu kemudian thumma yanzilu fa yas'a mashiyan ila batnil wadi fa yakhubbu wa yuharwilu wa lamma yakhruju mashiyan bi hatta yasila ila Safa. Fayarqahu thumma yaqulu halilu wa yad'u thumma yanzilu qasida al-marta fa yasna'u kama sana'a awalan hatta yatima samat aswatin bi thamani waqafat arba'an 'ala as-safa wa arba'an 'ala al-marwa. Intinya begini. Jadi ketika sampai di Safa, di Marwah, bertakbir, bertahlil dan berdoa sebagaimana di Safa tadi, turun lagi jalan dengan tenang sambil berdoa, berzikir dan bersolat kepada Nabi. Ketika sampai di tiang hijau, itu lari lagi sampai tiang hijau berikutnya, lalu jalan lagi sampai ke bukit Safa. Naik lagi itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu kebodohan di atas kebodohan, jahlul murakkab. Ya. Nah, kemudian waqad tamat umratuhu. Jika dia umrah, umrahnya adalah umrah menjelang haji ya, bukan umrah biasa saja, maka hendaknya dia apa? Dia memendekkan rambutnya, bukan mencukur, bukan apa, bukan menggundul. Kenapa? Menggundul nanti pas tahallul haji enggak ada sisanya. Tapi hanya sekedar memendekkan, ya. Memendekkan. Lalu dia bertahalul, maka sudah selesai umrohnya. Ya, dengan memendekkan rambut tadi sudah selesai umrohnya. Maka umroh itu sebentar, paling berapa? Paling lama 2 jam. Ya. Kalau seperti ini mungkin sekitar ini pendip atas ya, yang luasnya 2 kali lapangan bola satu putarannya. Itu mungkin bisa 3 jam lah ya. Kalau tawafnya di situ dengan sa'i. Kalau sa'i itu jaraknya sama, ya. Mau di lantai berapapun jaraknya sama. Kenapa? Karena begitu Safa Marwah di situ. Tapi kalau tawaf berbeda. Kenapa? Karena makin atas makin lebar. Ya. Nah, tayyib. Kemudian wa in kana mufridan aw qarinan wa qad saqal hadiya wajaba alaihi ay yabqa ala ihramihi hatta yaqifa bi Arafat wa yarmi jamrat al aqaba ya manahri wa ina idhin tahallalu wa ila fal huwa ay yasakha hajjahu ila amratin wa yatahallal. Nah, itu jika haji tamattu yang tadi langsung bertahalul. Tapi kalau jika hajinya haji ifrad atau haji qiran, maka dia tidak bertahalul setelah itu. Tetap memakai apa? Tetap memakai kain ihramnya sampai apa? Sampai nanti wukuf di Arafah. Berapa hari? Enggak tahu kapan dia masuk Makkahnya sampai itulah. Kalau dia masuk Makkahnya tanggal 1 Zulhijjah contohnya, maka dia pakai kain ihram sampai tanggal 9 sampai tanggal 13. Ya. Oh, bukan sampai tanggal 10, bukan 13. Kenapa? Kalau sudah dia melempar jumrah Aqabah lalu bertahalul, mencukur rambut habis. Nah, seperti beliau ini sudah tahalul, maka itu sudah boleh ganti baju. Ya, tapi berapa hari itu? Bayangkan kalau datangnya tanggal contohnya tanggal 15 Dzulqa'dah. Selama itulah dia tetap pakai pakaian ihram. Nah, kalau merasa berat, dia boleh apa? Membatalkan haji ifradnya atau haji qirannya. Ya, lalu diganti menjadi tamattu. Ya. Ganti menjadi haji tamattu. Maka setelah umroh dia langsung bertahalul. Bedanya apa? Kalau haji ifrad tidak bayar hadyu, tidak perlu menyembelih kambing. Tapi kalau haji qiran dan haji tamattu itu membayar hadyu atau menyembelih kambing. Ya. Wa idza kana yaumut tarwiyati tsaminatil hajjah ahrama bi nadil hajj dan nahwu alladhi ahrama fihi bi umratihi. Nah, ketika hari tarwiyah itu hari ke-8, maka dia berniat untuk haji dengan ihram sebagaimana ihram pada umroh yang tadi. In kana mutamattian, jika dia haji tamattu, amma mufridu awil qarinu fa innahuma ala ihramihi ma'al awal. Adapun yang haji-haji ifrad atau haji-haji qiran, maka tidak perlu berniat. Kenapa? Dia masih dalam niat haji. Yang perlu niat haji lagi adalah yang haji tamattu seperti jemaah Indonesia dan kebanyakan jemaah dari luar Mekah. Ya. Wa kharaja mulabbiyan ila Mina duha liyuqima biha yawmahu wa lailatahu wa yusalli biha khamsa awqat. Maka dia keluar dari Mina pada waktu duha untuk tinggal di Mina malam, siang dan malamnya, dan sholat di Mina 5 waktu, yaitu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ketika zuhur sudah ke Arafat. Ya. Hatta idza talat asy-syamsu min yaumi Arafah kharaja min Mina mulabbiyan qasidan namirata bi taraki dhab fa yuqimu biha ila zawal. Nah, ketika matahari terbit pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, maka dia keluar menuju Mina sambil bertalbiyah menuju Namirah atau sekarang Masjid Namirah di situ dengan jalan dhab. Lalu ditinggal di sana sampai zuwal atau sampai zuhur. Summa yaqtasilu wa ya'til masjidah musallar Rasulillah SAW fa yusalli ma'al imam zuhra wal asra qasran wa jam'a taqdimin fa idza qudiyatish shalatu dhahaba ila Arafat liwuquf biha. Kemudian setelah zuhur itu mati faraqiban aw rajulan aw qaidan yadhkurullah ta'ala aw yad'uhu hatta idza gharabatish syamsu wa dakhala juz'un minal laili yasiru afada fi sakinatin mulabbiyan ila muzdalifati bi tariqil mazimain fayanzilu biha wa qabla an yad'a rahalahu yusalli al maghrib thumma yad'a rahalahu wa yusalli al isha wa yabitu biha hatta idza tala' al fajr صلى صبحا وقصر البشر الحرام ليقف عنده محللا مقبرا داعيا وله أن يقف في أي مكان من مزدلفة لقول صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وجعوا كله موقف. Intinya begini, biar mudah ya, naik kuda boleh tapi kudanya tidak jalan-jalan di tempat, boleh ya. Ketika matahari sudah terbenam dan mulai masuk malam, ya, artinya ketika matahari sudah terbenam semua, ketika sudah masuk malam, maka keluarlah dengan tenang dari Arafah dengan bertalbiyah menuju apa? Menuju Muzdalifah melalui jalan Al-Mazimain kalau memungkinkan, ya. Lalu kemudian berhenti di Muzdalifah ketika sudah sampai. Sebelum meletakkan, kalau bawaran sebegini, sebelum meletakkan asalnya, sholat dulu, sholat maghrib. Nanti setelah apa namanya, setelah sholat maghrib, letakkan asalnya, baru sholat isya. Idealnya begitu. Tidak pun tidak masalah. Ya, seperti tadi, lewat jalan Al-Mazimain, itu kalau bisa. Kalau tidak, juga tidak masalah. Karena yang ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah cara yang idealnya seperti itu. Yang sekarang ini sudah sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena banyak dan sudah diatur jalannya. Biar tertib. Kita hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi sekarang ini. Ya. Lalu kemudian setelah sholat isya bermalam di Muzdalifah, ya. Nah, maka ketika fajar terbit, lalu dia mulai apa namanya menuju Mas'aril Haram, yaitu menuju tempat jumrah, ya, dengan apa? Dengan bertakbir, bertahlil dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di Muzdalifah dimanapun boleh berhenti. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, aku berhenti di sini dan tempat ini semuanya adalah tempat untuk berhenti. Maksudnya di mana? Di Muzdalifah tersebut. Hatta idza asfara subhu wa qabla tulu'i syamsi iltaqata sab'a hasayatin yarmi biha jamratal haqmati wa yanfiru ila Mina mulabbiyan. Nah, ketika subuh sudah mulai menguning, ya, sebelum matahari terbit, artinya setelah salat subuh, kan kalau salat subuh itu adalah warnanya putih, ya, fajarnya putih. Kalau menguning artinya sudah akan syuruq, akan terbit matahari. Ketika sudah syuruq, ritme akan syuruq, maka ambil 7 kerikil untuk apa namanya? Untuk melempar jamarah. Kerikil segini aja, tidak usah besar gini, apalagi sebesar kepala bayi, ya. Susah bawanya. 7 saja cukup untuk hari itu. Besoknya nyari lagi di Mina. Ya. Tidak perlu jauh-jauh bawa dari Jakarta, ya. Apalagi ngambilnya di depan Gading. Ya, artinya enggak usah ngambil di depan Gading, ya, atau di Beteng, enggak perlu. Jauh banget itu. Atau mungkin nanti ngambilnya di ini. Ngambilnya di apa namanya? Di bau-bau, ya, jangan, ya, Mahendra. Jauh banget itu. Atau di Raha. Di Muna. Nah, ketika apa namanya? Fa idza wasala muhassiran harraka dabatahu wa asra'a fi sayrihi nahwa ramatij hajar. Nah, ketika sudah apa namanya? Sudah sampai muhassar, maka menggerakkan tunggangannya dan cepat-cepat berjalan menuju tempat melempar jumrah. Walamma wasila ila Mina yadhhabu ra'san ila jamratil Aqabah. Ketika sampai Mina langsung menuju ke Jumrah Aqabah, fayarmiha bi sab'i hasayatin yarfa'u yadahu ilyumna hala rami. Nah, ketika sampai Jumrah Aqabah maka melempar apa namanya? Melempar tujuh kerikil tadi sambil mengangkat tangan kanannya ketika melempar. Jadi begini, bukan begini. Ya. Bukan juga. Itu basket. Bukan, tapi begini. Tapi tinggal begini. Nah, tidak perlu ya. Hanya angkat saja, tidak perlu. Itu lempar baseball ya. Tidak perlu sambil lari juga seperti melempar lembing. Begini aja ya. Lemparkan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Atau kalau menambahkan Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfura. Maka itu juga baik. Summa in kana ma'ahu hadyun amida ilaihi fadhabahu aw anaba man yadhbahu anhu in kana ajizan. Jika dia membawa hadyu, karena kalau Nabi SAW kan membawa hadyunya dari Madinah dibawa, digiring. Kalau kita kan tidak mungkin masuk pesawat bawa kambing ya. Mau ditaruh di mana, di bagasi, sampai itu sampai di sana mati kambingnya. Ya. Ini idealnya zaman Nabi SAW seperti itu. Ya. Nah, kalau sekarang adalah pergi ke tempat penyembelihan, membeli hewan di mana, kita sembelih sendiri. Jika mampu, jika tidak, maka pakai orang lain. Biasanya kalau orang Indonesia itu kalau apalagi dari jamaah ormas tertentu, ya, itu biasanya apa? Biasanya bukan beli kambing, tapi beli unta. Satu unta untuk 7 orang. Ya tentu orang Muslim nggak bisa beli unta, ya. Tentu diwakilkan kepada peternaknya. Paling mereka minta hatinya, hati unta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memakan hatinya, ya. Makan hati itu enak, tapi pasti yang sebenarnya, bukan majazi, ya. Walau ayyadhbaha fi ayyi makanin syaa, dia boleh menyembelih dimanapun dia mau, ya. Tapi tidak di Indonesia menyembelihnya, maksudnya masih di sekitar Masjidil Haram, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, nahartu hahuna wa mina kulluha manhar. Aku menyembelih di sini dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Jangan kemudian dibawa ke Madinah sebelah Madinah, tidak. Ya, harus daerah Mina. Tsumma yahliqu aw yaqassiru wal halqu afdal. Kemudian setelah itu, setelah menyembelih, dia menggunduli diri sendiri atau memendekkan, tapi menggundul itu lebih baik bagi laki-laki. Ya. Wa ila huna faqad tahallala at-tahallul asghar falam yabqa muharraman alaihi illa nisa. Nah, ketika sudah sampai mencukur rambutnya, maka dia sudah tahallul asghar, tahallul yang kecil. Semuanya sudah boleh bagi dia kecuali suami mendekati istrinya, belum boleh. Sampai apa? Sampai nanti tawaf ifadah. Ya. Illa nisa, kecuali perempuan, halal baginya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza rama ahadukum jamratal aqabata wa halaqa faqad halalahu kullu syai' illa nisa. Jika salah seorang nanti kali lempar jamrah aqabah lalu mencukur rambutnya, maka sudah halal baginya segala sesuatu kecuali perempuan. Ya, apalagi perempuan yang memberi akad. Yang sudah akad pun tidak halal, ya. Falahu ayyuhatta ra'sahu wa yalbisa thiyabahu thumma yasir ila Makkah in amkana liyatufa tawaf al-ifadati alladhi huwa ahad arkan al-hajj al-arba'ati fa yadkhulu al-masjida mutatahhiran tufu 'alayhi nahwa tawaf al-qurumi ghayra annahu la yattaba' aw la yakshif an katafihi bal wala yarmalu ay la yusri'u fil aswati thalathati al-ula. Nah, setelah tahallul dia boleh pakai baju tentu yang sesuai syariat, ya, mau pakai sirwal, mau pakai apapun boleh, itu sudah. dan kemudian berjalan menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah adalah sama dengan tawaf qudum tadi. Bedanya apa? Bedanya pertama, kalau masih pakai ihram tidak perlu ittiba. Ya, tidak perlu ittiba. Kalau masih pakai baju ihram. Kedua, tidak perlu untuk romal di tiga putaran pertama karena itu hanya khusus untuk tawaf qudum. Tawaf ifadah tidak perlu. Ya. Maka dia masuknya dengan apa? Dengan keadaan suci, ya. Fa idza tamma sab'at ashlatin shalla rak'atayn khalfal qam thumma in kana mufradan aw qarinan faqad sa'a ma tawafil qudumi fa innahu fa inna sab'a sa'ihul awwal yakfihi wa in kana mutamatti'an kharaja al mas'a fa sa'a baina as-safa wal marwa sab'at ashlatin 'ala an-nahwi allati taqaddama. Nah. Setelah tawaf ifadah itu ada dua cara. Pertama, bagi yang hajinya ifrad atau hajinya qiran, maka ketika dia tawaf ifadah sudah selesai sampai di situ, tidak perlu sa'i lagi. Kenapa? Karena sa'i dia ketika tawaf qudum itu sudah mencukupi. Kecuali kalau ketika tawaf qudum dia tidak sa'i dulu, sa'i dilahirkan, maka sa'inya pada setelah tawaf ifadah. Tapi jika dia sudah tawaf qudum kemudian sa'i, maka ketika dia tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi bagi yang hajinya ifrad atau qiran. Adapun yang hajinya tamattu sebagaimana kebanyakan jamaah haji Indonesia, maka dia sa'i lagi. Kenapa? Karena yang awal itu sa'inya sa'i untuk umrah, yang kedua sa'i untuk haji. Begitu. Ya. Bingung. Berangkat haji biar enggak bingung. Atau umrah saja dulu, ya. Saya juga dulu kita terangkan, bayangkan gimana. Tapi kita laksanakan baru paham, ya. Karena haji itu adalah ibadah praktis, harus praktekan. Antum kalau belajar tata cara sholat tanpa dipraktikan, kira-kira gimana? Kan hanya ngebayang, ya kan? Praktik, oh begini, kayak begini. Ya sekarang gini aja. Harusnya memang harus pakai display, ya untuk itu apa? Untuk manasik haji ini. Nah, kemudian fa idza faragha min sab'atin min sa'yihi faqad tahallala kamila tahallul wa lam kamuha muharraman alayhi shay'un id asbaha halalan yaf'alu kullama kana mahdhuran alayhi bisabab ihram. Jika selesai sa'i bagi yang haji tamattu, maka semua sudah halal baginya, maka tidak ada lagi yang haram baginya. Ketika haram karena apa? Karena ihram. Seperti apa? Seperti pakai parfum, mencukur kumis, memotong kuku, ya, dan bahkan dekat-dekat dengan istri itu sudah tidak haram lagi bagi yang punya. Suma ya'udu min yaumihi ila Mina fayabitu hun biha. Nah, setelah tawaf ifadah kembali lagi ke Mina untuk bermalam di sana. Wa idza zaqat asy-syamsu min awwali yaumin min ayyami tasyriq dhahaba ila jama'ati farama jama'at al-ula wa hiya allati tali Masjidil Haif wa ramaha bi sab'i hasayat wahidah ba'da ukhra yukabbiru ma kulli hasatin wa lamma yafrughu min ramiha yatanaha qalilan fa yastaqbilu qiblatan yad'u bima yaftahu Allahu 'alayhi thumma yasiru ila jamati wusta fa yarmiha kama al-ula wa yatanaha qalilan wa yastaqbilu fa yastaqbilu qiblatan wa yad'u thumma yasiru ila jamati al-aqaba wa hiya akhirah fa yarmiha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma kulli hasatin wa la yad'u ba'daha id lam yanu nabi sallallahu alaihi wasallam 'indaha wa yansarifu fa idza zalat الشمس من يوم الثاني خرج فيرمي الجمرات الثلاث على النحو الذي سبق ثم تعجل نزل مكة من يومه قبل غروب الشمس وإن لم يتعجل بات ليلته بمنى وإذا زالت الشمس يوم الثالث رمى الجمرات كما تقدم ثم رحل إلى مكة وإذا عزم على السفر إلى أهله طاف طواف الوداع سبعة أشواط وصلى بعده ركعتين خلف المقام وانصرف رجع إلى أهله وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أيبون ثائبون عابدون ربنا حامدون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Begini. Jadi setelah tawaf ifadah kembali ke Mina untuk bermalam. Pada hari ke-11 ketika matahari sudah tergelincir, yaitu ketika sudah datang waktu zuhur. Ini waktu idealnya, ya, waktu idealnya. Pergi ke tempat jamarat, tempat melempar jamarat di mana di dekat Masjid Khaif. Untuk melempar jamratul Aqabah Sughra. Ya. Melempar 3 kali, 7 kali apa? Dari mana dapat terkilnya? Ambil sekitar penginapan banyak. Ya. Ambil 21. Untuk apa? Untuk hari itu. Kenapa? Karena 7 kali 3 lemparan. Sughra lempar sambil lempar sambil mengucapkan Allahu Akbar, lempar sambil mengangkat tangannya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah selesai 7, maka meminggir, menghadap kiblat, lalu berdoa apapun itu untuk kebaikannya dan akhirat. Setelah itu berjalan lagi menuju apa? Menuju Aqabah, menuju Jumrah Wusta. Di Jumrah Wusta kemudian melempar lagi 7 kali sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian meminggir lagi, menghadap kiblat, berdoa lagi semau kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setelah itu ke Jumrah Aqabah yang kita lempar awal tadi ketika habis di Muzdalifah. 7 kali juga, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Dan setelah itu tidak apa? Tidak perlu berdoa lagi, karena Rasulullah SAW setelah melempar Jumrah Aqabah tidak berdoa, langsung pulang ke penginapan. Besok harinya tanggal 12 ketika matahari sudah tergelincir, ya. Maka apa? Maka sama, lakukan yang sama. Ke Jumrah Aqabah, ke Jumrah Sughra, lempar 7 kali sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu meminggir menghadap kiblat, berdoa. Ya. Lalu kemudian yang Wusta, melempar 7 kali. Kemudian apa namanya? Minggir, menghadap kiblat, berdoa. Kemudian yang Aqabah, yang Kubra, ya. 7 kali Allahu Akbar dan tidak apa? Tidak berdoa, langsung pulang ke penginapan. Jika dia ingin nafar awal, maka dia sudah harus kembali ke Mekah sebelum matahari terbenam. Tapi jika sudah seketika sudah matahari terbenam dia masih di Mina, maka dia tidak boleh kembali ke Mekah. Harus menunggu tanggal 13 sampai apa? Sampai ketika matahari tergelincir waktu zuhur, lempar lagi 3 kali baru pulang ke Mekah. Itu yang disebut dengan nafar tsani. Dan nafar tsani lebih enak. Kenapa? Karena pas melemparnya itu sudah orang sudah banyak yang pulang. Mayoritas sudah pulang, sudah sepi. Ya, khusyuk sekali kita melemparnya, ya. Nah, jika kemudian sudah selesai semua ritual atau manasik haji tadi dan ingin pulang ke atau ingin meninggalkan Mekah, maka laksanakan tawaf wada sebagaimana diucapkan di apa di katakan tadi, tawaf wada 7 kali sebagaimana tawaf ifadah. Setelah tawaf wada lalu kemudian apa? Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat, lalu pulang ke mana? Ke negara masing-masing, atau tinggalkan kota Mekah sambil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir ayyibun ta'ibun abidun lirabbina hamidun la ilaha illallah wahdah sanaqa wa'dah wa nasra abdah wa hazamal al-ahzaba wahdah. Dan dari situ selesailah semua rangkaian ibadah haji, lalu kemudian apa, tinggal ke Madinah atau berziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pembahasan kita untuk sore hari ini. Kalau ada pertanyaan tafadhol. Kenapa? Belum kebayang. Mungkin suatu saat harus apa? Harus ada pelatihan manasik haji khusus untuk muhandis yang memakai audiovisual. Pernah gimana ceritanya nih? hampir TK-TK yang apa yang IT itu kan ada manasik haji, dan mereka belum pasti belum apa belum merasakan apa namanya itu fenomena haji seperti apa. Tapi kalau sudah kita itu akan makin merasakan kerinduan untuk haji. Jadi tolong yang diadakan itu lebih bagus ya. Baik siapapun nanti yang membimbingnya silakan saja ya. Tentu yang membimbingnya adalah sudah pernah berkat haji. Ya, kalau belum pernah ya sama-sama bayang-bayang yang apa yang tidak terbayang ya. Wallahu a'lam. Baik. Ya khotibillah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk sore hari ini. Dan insyaallah untuk minggu depan kita akan satu yang menarik lagi, yaitu apa, tentang masalah ziarah ke Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam dan ke kuburnya. Itu sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena sangat berbeda suasana Mekah dan Madinah itu. Madinah dengan segala ketenangannya, dengan segala susah yang menceritakan. Dan insya Allah kalau sudah sampai ke sana menyesal, ya, menyesal kenapa harus segera pulang, ya, menyesal kenapa nggak dari dulu, menyesal kenapa cuma sebentar, ya. Sedangkan yang kuliah di Madinah saja bertahun-tahun itu menyesal kenapa sudah selesai. Tapi kalau nggak selesai, DO pulang juga. Gitu. Jika ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kesalahan dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan memudahkan kita semuanya untuk mengunjungi Baitullahil Haram. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.